Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi zidni ilma. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Wa qala Rasulullah ya Rabb inna qaumi ittakhadhu hadzal qur'ana manjura. Dan berkeluh kesah Rasulullah SAW kepada Tuhannya, ya Rabb, wahai Tuhanku, inna qaumi, sesungguhnya qaumku, ittakhadhu hadzal qur'ana, telah menjadikan Al-Qur'an ini mahjura, sesuatu yang tidak diacungkan. Al-Qur'an mereka tinggalkan. Saya membahas tentang sebuah konsep bagaimana mengambil mutiara dari Al-Qur'an. Sebuah konsep bagaimana Qur'an ingin diperlakukan. Jamaah rahimakumullah. Bagaimana sesungguhnya Qur'an ingin diperlakukan, ini yang harus kita pertanyakan. Karena selama ini cara umat Islam di dunia memperlakukan Al-Quran itu, mudah-mudahan saya tidak salah, dibaca kalau sempat, dipelajari kalau sedang mood, sedang kepengen gitu, sedang ingin, dihayati nanti kalau sedang ada musibah, diamalkan kalau menguntungkan. Mudah-mudahan saya salah. Ada bapak dari pengadilan tinggi di sini. Orang-orang Indonesia itu mengamalkan hukum Quran kalau menguntungkan. Kalau merugikan, pikir-pikir dulu. Jadi seakan-akan hukum Tuhan itu perlu dicek dulu, sesuai nggak hukum Tuhan itu dengan bumi Indonesia, kira-kira begitu Pak. Seakan-akan bumi Indonesia ini milik Ibu Pertiwi, bukan milik Tuhan, bukan miliknya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sehingga cara berpikir seperti ini seringkali hukum Allah kemudian diabaikan. Misalnya Pak Kapolri bilang, Pak Kapolri bilang gini, insya Allah orang yang berdosa yang tidak terjebak itu. Karena sebelum mereka masuk polisi, mereka sudah mengikat diri dan berjanji. Dengan demikian dia harus rela kalau hak-hak asasinya dibatasi. Itu berarti dia telah menjual separuh dirinya untuk mengabdi, dan harus siap hak-hak asasinya untuk dikebiri. Jadi kalau mau pakai jilbab, diacehkan begitu. Begitu juga di TNI. Saya bicara seperti ini di Jakarta, dan kita juga di seminar bersama kepolisian dan TNI. Harus menyampaikan aspirasi para polwan dan wan TNI yang datang menghadap saya. Ini salah satu contoh kasus. Dalam kehidupan sehari-hari juga begitu. Lihat anak-anak kita sekarang, apakah budaya kemenasan seperti dulu rajin atau tidak? Ganti sekarang menasahnya di TV. Nah, orang tuanya juga tidak sungguh-sungguh memasukkan nilai-nilai Al-Quran kepada anak-anaknya. Kenapa? Ya mungkin karena kegagalan dia dalam menilai konsep bagaimana cara berinteraksi dengan Al-Quran Al-Karim. Nah sekarang saya mau beri contoh sikap kita sekarang terhadap Quran yang mana. Sikap kita terhadap Quran yang mana? Pertama, ada orang memperlakukan Al-Quran seperti obat yang diminum kalau sedang sakit. Ini barangkali nanti setelah ada masalah baru kembali kepada Al-Quran. Contohnya, Ustadz, saya punya utang 2 miliar akibat gagal dalam bisnis saya. Ada nggak satu ayat yang saya baca, utang saya bisa selesai? Nah, itu jamaah pernah ada yang datang seperti saya seperti itu. Saya bilang banyak sekali. Apa ayatnya? 2 minggu lagi datang ketemu saya. Itu bisa. Saya butuhnya sekarang. Ya itu kan maunya Anda. Saya punya mau sendiri, dan Allah juga punya mau sendiri. Quran juga punya maunya sendiri. Wah Ustaz gak boleh begitu. Masa punya ilmu disembunyikan? Saya bilang, kalau ada berlian besarnya seperti kelereng, lalu saya berikan ke anak-anak, dipakai apa? Dipakai apa, Pak? Dipakai kelereng. Kalau berlian saya berikan ke ibu-ibu, dipakai apa? Liontin kalungnya. Tapi kalau dikasih bapak-bapak, dipakai apa kira-kira? Mencari istri lagi barangkali, Pak. Atau paling tidak dipakai bisnis sebagai modal. Jadi masing-masing orang punya cara dalam menilai berlian. Nah, sementara nilai Al-Quran, kemuliaan Al-Quran melebihi berlian sesungguhnya. Nah, kegagalan kita memandang Al-Quran, maka kita juga gagal menyikapi Al-Quran. Ini ilmunya penting sekali. Makanya Quran itu perlu dilihat dengan cara sebagaimana Allah memperlihatkan Al-Quran kepada kita. Apa misalnya Quran menurut Allah? A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alif lam mim. 6 harakat. Jadi harus konsisten. Kalau jadi imam misalnya harus konsisten itu. Bismillahirrahmanirrahim itu ambil ketukan yang keberapa? 2 harokat, 4 harokat, atau 6 harokat? Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. 4. Bismillahirrahmanirrahim. 6. Nanti di bawahnya mesti konsisten. Mau ambil ketukan berapa misalnya? Ketukan yang tengah lah ya, 4 harakat. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirrabbilalamin. Arrahmanirrahim. Maliki yaumiddin. Kalau yang enggak konsisten begini. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Enak tetapi enggak konsisten. Semrawut itu tajwidnya nanti. Iya, kan harus 2 harakat. Dengan maliki yaumiddin. Itu kelihatan imam yang konsisten tajwidnya dengan yang tidak konsisten. Ulaika ala hudam mir rabbihim wa ulaika. Nih, di sini ambil 5 atau 6, di sininya diambil 2. Sama-sama ulaika misalnya. Jadi Al-Qur'an itu harus diperlakukan mulai dari membacanya, mempelajarinya, menghayatinya, dan mengamalkannya dengan sungguh-sungguh. Ada orang menyikapi Al-Quran seperti makanan. Kalau obat barangkali 3 kali sehari, setelah sembuh dia tidak lagi kan. Setelah 2 miliar terbayar dia lupa lagi sama Quran biasanya. Nanti kalau kena musibah lagi baru baca Quran lagi. Siapa di antara bapak-bapak yang sejak Ramadan kemarin sampai sekarang belum baca Quran lagi, belum khatam lagi? Oh, ini gawat ini. Yang kedua, dia nanti baca Quran kalau lapar. Misalnya memperlakukan Al-Quran seperti orang lapar. Jadi kalau makan kan biasanya 3 kali sehari atau 2 kali sehari. Masih bagus lah ini. Tapi yang paling bagus sebetulnya, memperlakukan Al-Quran itu kebutuhannya seperti orang butuh oksigen. Ada orang bisa puasa nafas, ya gak usah lama-lama, 1 jam lah begitu. Mati dia 1 jam. Nah, sebetulnya kebutuhan kita terhadap Al-Quran itu melebihi terhadap obat, melebihi terhadap makanan dan minuman, bahkan melebihi kebutuhan kita terhadap oksigen. Itu kalau orang sudah mengerti bahwa hakikatnya dunia ini sebetulnya adalah Al-Quran dalam bentuk visual, dalam bentuk gambar. Sementara ini sebetulnya manualnya. Ini manualnya ini. Jadi bagaimana cara berinteraksi dengan Quran visual ini harus dengan alam dalam bentuk tulisan ini, kira-kira begitu. Contoh, tadi imam membaca surah Al-Mu'minun. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Qad aflahal mu'minun. Ini saya sekarang praktikan tadabur Quran. Aflahal mu'minun. Qad aflah. Berarti di sini kata qad ditambah isim tafdhil. Fil madhi. Aflaha yuflihu. Fil madhi. Kalau qad ditambah fil mudhari itu mungkin terjadi, mungkin tidak. Tapi kalau plus fi'il madhi terjadi. Itu kalau mutadabur. Jadi kata qad sebagai penegasan ditambah bentuk kata kerja lampau. Qad aflaha yuflihu. Misalnya kalau qad yuflihu mungkin terjadi, mungkin tidak, karena setelah qad ada bentuk kata kerja sekarang dan akan datang. Itu memahami Al-Quran itu. Biarlah ahli tafsir itu yang membahas. Tetapi setiap kata dalam Al-Quran itu memiliki artinya sendiri. Tetapi kata-kata falah dengan fauz. Kenapa di sini menggunakan falah? Orang yang mengerjakan setelah kata ini berarti akan beruntung dunia akhirat. Itu kata fauz, kata-kata falah. Tapi kalau kata-kata faza yafuzu fauzan, fauzan aziman, itu berarti keberuntungannya di akhirat saja. Tapi kalau falah, keberuntungannya dunia akhirat. Hayya 'alal falah. Gitu. Mari beruntung dunia akhirat, begitu maksudnya. Tapi yang menarik di ayat ini, awalnya salat alladzina hum fi salatihim khashi'un, akhirnya juga salat lagi, walladzina hum ala salawatihim yuhafizun, gitu. Jadi kalau ingin menjadi orang beruntung dunia akhirat, coba Pak Imam diulangi lagi tadi ayatnya. Perhatikan, Bismillahirrahmanirrahim. Qad aflahal mu'minuna alladzina hum fi salatihim khashi'un. Walladzina hum 'anil laghwi mu'ridun. وَالَّذِينَ هُمْ لِلزَّكَاةِ فَاعِلُونَ وَالَّذِينَ هُمْ لِفُرُوجِهِمْ حَافِظُونَ illa ala azwajihim aw ma malakat aymanuhum fa innahum ghairu malumin faman ibtagha wara'a dhalika fa ulaika humul 'adud والذين هم لأماناتهم وعهدهم راعون والذين هم على صلواتهم يحافظون. Dipertegas di Hamzah. Memang latihan Hamzah itu tidak mudah. Kadang kita enggak konsisten, sebab kalau tidak nanti masuk ke qiraat yang lain. Ada yang bacanya yuminuna, yuminuna. Dalam qiraat warsh itu enggak pakai hamzahnya, maka harus ditegas. Ulaika gitu. Ulaika. Jadi kalau tidak ini kadang-kadang ulaika dia harus tegas hamzahnya. Lanjut, di ayat ini, kalau ingin menjadi orang beruntung dunia akhirat, ada 8 kriterianya. Pertama, sholatnya harus khusyuk. Yang kedua, menjauhi al-laghu. Lagu dalam bahasa Indonesia kemungkinan diambil dari laghun ini. Iya, lagu dalam bahasa Indonesia diambil dari kata-kata laghun. Anil laghwi mu'ridun. Menjauhilah perkataan-perkataan yang gak penting itu. Sia-sia. Yang namanya lagu dari dunia diciptakan sampai sekarang nih. Cinta, rindu, kangen, benci, sakit hati aja itu kebanyakan isinya. Lagun. Terus yang ketiga. Walladzinahum lizzakati fa'ilun. Membayarkan zakat, infak dan sedekah serta wakafnya. Yang keempat, menjaga kemaluannya, lifurujihim hafizun. Laki-laki yang menjaga kemaluannya kecuali kepada pasangannya atau budak-budak yang menjadi miliknya. Yang kelima, sebelum amanat dan kemudian janjinya, menjaga amanah dan menjaga janjinya. Baru yang terakhir, menjaga lagi sholatnya. Jadi depannya sholat, akhirnya juga sholat. Jadi kalau ingin sukses dunia akhirat, jaga sholat itu nomor satu itu. Ini sedikit contoh tadabur itu. Nah, kembali kepada ayat yang saya bacakan di awal, Rasulullah berkeluh kesah bahwa sebagian besar umatnya itu tidak memperhatikan Al-Quran secara sungguh-sungguh. Betul enggak kira-kira? Setelah penjelasan tadi begitu, ternyata selama ini kita memperlakukan Al-Quran sungguh-sungguh enggak? Tidak. Tapi peraturan manusia, itu saya membayangkan anggota dewan ketika membahas undang-undang, seandainya mereka sesungguh-sungguh itu memperhatikan Al-Quran, hebat semua itu. Setiap kata ditadaburi kan. Seandainya Quran diperlakukan seperti itu, wah dahsyat sekali. Tapi sayang di Indonesia ini Pak, saya keliling Indonesia sejak 17 tahun yang lalu memperhatikan umat Islam. Ternyata umat Islam yang punya Quran sekarang ini maksimal cuma 25%. Mereka bukannya tidak mampu, beli motor bisa, beli pulsa handphone 100 ribu bisa, tapi beli Quran tidak mau. Itu bukan mereka tidak mampu, tetapi mereka tidak mau. Seandainya dipilihkan kepada orang miskin sekarang, ini ada motor, ini ada Quran, yang mana dia pilih kira-kira? Jangankan mutiara, Mungkin dia pikir ambil motor dulu, nanti ngojek baru beli Quran, barangkali gitu. Nanti Qurannya baru disimpan, karena itu maksudnya Quran dalam bentuk benda, bukan isinya. Nah, secara isi, umat Islam yang pernah baca Quran sampai khatam dengan terjemahannya karena tidak faham isinya, maksimal rata-rata 2%. Di sini kan tidak semuanya pandai bahasa Arab, betul nggak? Artinya kalau baca Quran dalam bahasa Arab tidak faham kan? Karena tidak faham, lalu mau tahu apa sih isi perintah aturan Tuhan itu dari awal sampai akhir, lalu dibacalah terjemahan Al-Quran dari Al-Fatihah sampai An-Nas. Pernah khatam sekali seumur hidup, berapa orang angkat tangan? Mohon maaf, enggak usah takut ria atau tidak ria, tolong angkat tangan, berapa orang? Bisa dihitung dengan jari. Sebagian besar bagaimana memperlakukan Al-Quran? Dan celakanya, ustadznya tidak baca Quran. Lalu apa yang disampaikan pesan-pesannya itu? Baik. Inilah persoalan umat Islam kita. Belum lagi keimanan kita kepada Al-Quran di Indonesia ini, saya katakan tadi, salah enggak kalau saya katakan, dibaca kalau sempat, dipelajari kalau sedang mood, dihayati nanti kalau ada musibah, diamalkan kalau menguntungkan. Jadi kalau merugikan, tidak dipakai ayat ini. Terutama sekarang ayat yang paling ditakuti, sebetulnya begini. Kesalahan terbesar kita berinteraksi dengan Al-Quran adalah kalau kita berinteraksi dengan Quran dengan cara yang kita mau. Sekarang kita balik. Sebelumnya saya mau tanya, bapak-bapak, ibu-ibu, kalau berdoa biasanya yang kita minta kepada Allah, yang Allah suka atau yang kita suka? Kalau berdoa kepada Allah biasanya yang kita minta itu kepada Allah, yang kita suka atau yang Allah suka? Yang mana biasanya, Pak? Yang kita suka. Kita lahir di dunia ini, pernah berencana enggak mau lahir ke dunia? Enggak. Jangankan lahir ke dunia, saya enggak pernah punya rencana punya tetangga seperti dia. Kita enggak punya rencana untuk punya anak yang mukanya seperti dia sekarang ini. Begitu kan? Ini semua terjadi maunya siapa? Maunya Allah. Jadi sebagian besar yang terjadi, bapak-bapak bisa hitung janggutnya sendiri? Enggak. Tapi apakah Allah salah? Kenapa janggut tidak tumbuh di kuping misalnya? Ini maunya siapa? Untung alis mata ini tidak bisa panjang seperti janggut ini. Untung gigi ini tidak bisa panjang seperti rambut. Seandainya bisa panjang, maunya siapa ini? Maunya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bisa hitung jumlah pori-porinya sendiri? Maunya siapa itu? Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi sebaiknya kalau berdoa, mintalah kepada Allah yang Allah ajarkan kepada kita. Bukan berarti minta yang kita suka salah, tidak, tapi jangan banyak-banyak. Itu Pak ibu-ibu kalau ditanya, ibu, seandainya ibu gadis lagi, mau gak menikah dengan suami yang sekarang? Sebagian besar gak mau lagi, Pak. Padahal dulu mintanya pakai sholat hajat dia untuk mendapatkan apa yang dia mau. Kembali sekarang, jamaah rahimakumullah, memperlakukan Al-Quran itu jangan dengan cara yang kita suka, tapi dengan cara yang disukai oleh Al-Quran. Memperlakukan Al-Quran itu begini, Rasulullah SAW satu hari sholatnya Allahu Akbar, kemudian baca Al-Fatihah. Di dalam sholat tahajud dari pertengahan malam sampai menjelang subuh, itu cuma satu ayat yang dibaca. غَيْرِ الْمَغْضُوبِ عَلَيْهِمْ وَلَا الضَّالِّينَ آمين. إِنْ تُعَذِّبْهُمْ فَإِنَّهُمْ عِبَادُكَ وَإِنْ تَغْفِرْ لَهُمْ فَإِنَّكَ أَنْتَ الْعَزِيزُ الْحَكِيمُ. Itu saja yang diulang-ulang. Ini sebetulnya doanya Nabi Isa alaihissalam untuk kaumnya. Jika engkau hendak mengazab mereka, jika engkau hendak menyiksa mereka, fa innahum ibaduk, mereka cuma hambamu, mereka tidak berdaya di hadapanmu. Tetapi jika engkau ingin mengampuni dosa-dosa mereka, sesungguhnya engkaulah maha perkasa yang tidak terkalahkan dan maha hakim. Hanya itu yang dibaca Rasulullah, kemudian berlinangan air matanya. Sebagai seorang pemimpin umat, begitu doanya kepada umatnya. Tahu apa yang dibaca pada waktu rukunya? Diperpanjang rukunya di malam hari setelah membaca ta'zim. In tu'adzibuhum fa innahum ibaduk. Tersedak-sedak terseduh Rasulullah SAW menangis. Wa in taghfir lahum fa innaka antal azizul hakim. Rasulullah sedang mendoakan umatnya sebagai seorang pemimpin yang bijaksana. Sujudnya setelah membaca Subhana rabbiyal a'la. In tu'adzibuhum fa innahum ibaduk wa in taghfir lahum fa innaka antal azizul hakim. Cuma itu yang dibaca. Satu ayat dari pertengahan malam sampai menjelang subuh. Menangis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Itu artinya tadabbur. Begitulah tadabbur Quran itu. Jadi satu ayat itu betul-betul direnungkan artinya, diresapi maknanya, dan diamalkan oleh Rasulullah SAW di luar sholatnya. Imam Syafi'i satu hari diundang oleh Imam Ahmad ibn Hanbal. Jadi sebetulnya orang yang suka dengan mazhab Syafi'i harusnya suka juga dengan mazhab Hanbali, karena Imam Syafi'i ini gurunya Imam Hanbali dalam bidang fikih. Tetapi Imam Hanbali ini, Ahmad ibn Hanbal, juga gurunya Imam Syafi'i dalam bidang hadis. Jadi sebetulnya yang tahiyatnya begini dengan yang begini sama saja sebetulnya. Yang begini dengan yang begini juga tidak apa-apa, semuanya ada dalilnya begitu. Yang penting kalau sudah ada satu mazhab di situ, jangan diganti dengan mazhab yang lain. Itu kode etiknya. Selama itu ada dalilnya, sahih dari Rasulullah SAW, kata Imam Syafi'i, fahuwa madhabi. Idza sahhal hadithu, fahuwa madhabi. Kalau hadisnya sudah sahih, maka itulah mazhab saya, kata Imam Syafi'i. Oke. Karena Imam Ahmad sering membanggakan Imam Syafi'i di depan anak perempuannya minta agar ayahnya mengundang Imam Syafi'i. Datanglah Imam Syafi'i ke rumahnya, lalu menginaplah. Besoknya sebelum pulang, Imam Ahmad mengatakan, ada titipan dari putriku. Ayah, engkau selalu membanggakan Imam Syafi'i. Tapi kenapa aku perhatikan, rupanya diintip oleh anak perempuannya selama Imam Syafi'i menginap di rumahnya Imam Ahmad ibn Hanbal. Kenapa makannya banyak? Katanya orang zuhud. Kenapa semalam tahajudnya cuma 2 rakaat? Katanya orang warak. Imam Syafi'i kemudian tersenyum dan menjawab, ya, aku terbiasa berpuasa. Tetapi karena kali ini aku menginap di rumah orang saleh dan makanannya orang saleh adalah obat bagiku. Karena penghasilannya halal, banyak dibacakan kitabullah di situ, maka aku makan banyak. Makanya kalau datang ke rumah orang yang gak jelas penghasilannya, jangan banyak-banyak makannya. Ini jadi penyakit itu. Jangan sembarang terima. Nah, tapi kalau datang ke rumah para orang-orang soleh, makan yang banyak, saran saya. bangkrut nanti. Yang kedua, kenapa semalam sholatnya cuma 2 rakaat? Ketika Imam Syafi'i sholat lalu membaca ayat, ada ayat yang sangat-sangat menyentuh benaknya. Lalu usai sholat, dia ambil penanya dan kertasnya. Dia hayati ayat itu sampai mendapatkan 13 rumusan usul fikih. Jadi Imam Syafi'i itu kan peletak dasar ilmu logika Islam dalam usul fikih itu. Setelah beliau rumus itu semua dari ayat, tidak sadar ternyata sudah hampir menjelang subuh. Gara-gara itulah kemudian aku cuma 2 rakaat sholatku semalam. Dan ini lebih hebat daripada 1000 rakaat orang yang lalai dalam sholatnya. Itu tadabbur. Mempelajari Al-Quran dengan sungguh-sungguh. Setelah membacanya dengan sungguh-sungguh. Menghayatinya dengan sungguh-sungguh. Dan mengamalkannya dengan sungguh-sungguh. Walau harus lapar, walau harus dipenjara, walau harus mati. Harus begitu mengamalkan Quran. Baru Quran mau menjadi cahaya bagi diri kita. Tapi kalau dibaca, kalau sempat, dipelajari kalau sedang mood, dihayati kalau ada masalah, diamalkan kalau menguntungkan, itu namanya hajrul Quran mahjura, menjadikan Quran sesuatu yang tidak diacuhkan. Dan Quran gak bisa muncul pada orang itu kecuali hanya sedikit saja. Ini saja yang bisa saya sampaikan. Ada pertanyaan? Mudah-mudahan tambah bersungguh-sungguh lagi bersama Al-Quran setelah ini. Subhanakallahumma wa bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.